Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 14 Jumadat Tsaniyah 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2012. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu, ada rekaman di setel, yaitu tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rekaman lama tentang Ghazwah Mu'tah, perang Mu'tah, yang ketika itu ada penjelasan bahwa mengumumkan kematian di menara masjid itu tidak apa-apa. Nah, itu kajian yang lama tahun 2008. Dulu memang sebelum saya mengkaji masalah itu, pendapat saya sama dengan pendapatnya kebanyakan orang, yaitu paling-paling mengatakan ngono tok ae gak oleh. Ya, pendapat saya dulu begitu. Wong mek ngono tok ae gak oleh. Mosok ngono tok gak oleh. Iki ajaran opo maneh iki? Saya dulu gitu, sama dengan orang kebanyakan. Dan saya baru mengkaji masalah tersebut secara mendalam ketika mengkaji kitab ini, Ensiklopedia Larangan, yang mana ketika pembahasan masalah jenazah itu ada larangan secara khusus tentang an-na'yu. Larangan na'yu, pengumuman, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan ternyata para ulama sunnah semuanya mengatakan di menara masjid itu tidak boleh. Ulama sunnah semuanya, ya, mengatakan tidak boleh. Jadi pendapat di radio kemarin itu dulu tahun 2008, sebelum mengetahui ilmunya, sebelum dikaji ilmunya secara mendalam. Setelah tahu ternyata tidak boleh, ya lapang dada, kita harus berani berubah. Setuju monggo, gak setuju ya monggo, gitu aja ya penjelasannya, gitu kan. Kemudian selanjutnya, yang lalu kita sudah masuk pembahasan haji dan umroh, dan kita telah menyelesaikan sampai bab nomor 247, larangan seorang perempuan safar kecuali dengan mahramnya atau suaminya, dan kita sudah membahas panjang lebar. Pada malam hari ini kita lanjutkan bab nomor 248. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi 'anil ihram bil haji fi ghairi ashhuril haj. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan ihram haji pada selain bulan-bulan haji. Larangan ihram haji pada selain bulan-bulan haji. Beliau bawakan di sini beberapa dalil, di antaranya Surat Al-Baqarah 189. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang al-ahillah, bulan sabit. Qul, jawablah, bulan sabit itu tujuannya adalah untuk menentukan waktu bagi manusia dan juga menentukan waktu-waktu haji. Kemudian beliau juga membawakan dalil surat Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat Faman Farada Fihinna Al-Hajja. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah ma'lum, telah dikenal, telah ditentukan. Barang siapa yang berniat pada bulan-bulan itu untuk berangkat haji. Ini semua adalah dalil bahwa haji itu ada bulan-bulannya. Yang antum tahu bulan-bulan haji itu apa? Yang dimaksud bulan-bulan haji itu apa maksudnya? Maksudnya adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya orang sudah boleh memulai amalan haji semenjak bulan Syawal. Baik haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad, mulai Syawal sudah boleh. Walaupun nanti proses hajinya sendiri dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian beliau membawakan pula riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan secara mu'allak. Mu'allak itu, ini penting penjelasan tentang Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu punya beberapa kitab. Kalau kitab Sahih Bukhari yang beliau sebutkan dengan sanad itu pasti sahih. Di kitab Sahih Bukhari saja itu ada dua. Yang pertama yang beliau bawakan dengan sanad, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti pasti sahih. Karena para perawi itu sesuai dengan syarat-syaratnya Imam Bukhari. Namun biasanya sebelum beliau menyebutkan yang secara dengan sanad itu, beliau sebutkan mu'allak. Mu'allak itu yang beliau sebutkan riwayat tanpa sanad. Kenapa beliau sebutkan riwayat tanpa sanad? Karena sanad dari riwayat itu tidak sesuai syarat beliau. Sehingga para ulama menyebutnya sebagai mu'allak. Riwayat Imam Bukhari yang mu'allak. Lah, mu'allaqat Imam Bukhari ini tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak. Nah, ini disebutkan secara mu'allak tapi sanadnya sahih. Bahkan disebutkan secara mausul dengan sanad oleh Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kemudian juga Imam Bukhari punya kitab yang lain. Di antaranya kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian juga kitab Tarikh. Nah, karena itu kalau seseorang meriwayatkan Rawahul Bukhari harus dijelaskan. Supaya tidak ada kesan menipu pendengar. Riwayat Bukhari, Rawahul Bukhari fis sahih. Riwayat Bukhari di dalam kitabnya yang sahih. Nah, ini berarti yang dengan sanad pasti sahih. Atau Rawahul Bukhari fis sahih mu'allaqan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya tapi diriwayatkan secara mu'allaq tanpa sanad. Lalu dijelaskan, walaupun demikian sanadnya adalah sahih. Penjelasan ini perlu. Atau juga Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Imam Bukhari meriwayatkan di Adabul Mufrad. Sehingga perlu penjelasan haditsnya sahih atau dhaif. Karena ada yang sahih, ada yang dhaif. Atau Rawahul Bukhari fit Tarikh. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam tarikhnya. Lalu dijelaskan sanadnya sahih atau dhaif. Ini penting. Karena kadang kalau orang tidak faham, Rawahul Bukhari dianggap sudah pokoknya sahih. Ternyata Rawahul Bukhari bil adabil mufrad bisanadin dhaif. Orang enggak faham. Ya. Jadi ini disebutkan secara mu'allaq namun sanadnya sahih melalui jalan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qal, beliau berkata, la yuhrimu bil hajj illa fi ashhuril hajj, tidak boleh ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. Fa inna min sunnatil hajj an tuhrima bil hajj fi ashhuril hajj, karena termasuk sunnahnya haji, maksudnya sunnah di sini adalah ajarannya Nabi, yaitu kamu berihram untuk haji pada bulan-bulan haji. Jadi ini berkaitan dengan waktu ihram, yang nanti pembahasannya kepada pembahasan masalah miqat. Ya, miqat itu kan batasan. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Batasan waktu, batasan tempat. Kalian ini masuk di mana ini? Miqat yang mana ini? Ini masuk di miqat zamani. Ya, batasan waktu. Karena itu beliau Fadhilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala membawakan di antara fikihnya adalah Ashhurul Hajji hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa Asyr min Dzulhijjah kama tsabata 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana riwayat ini sahih sampai kepada sahabat Abdullah Ibnu Umar. Maksudnya orang itu sudah mau boleh memulai hajinya semenjak bulan Syawal. Artinya kalau dia mau haji tamattu, tamattu itu kan umroh dulu ya, umroh sampai selesai tahallul, baru tanggal 8 Dzulhijjah mulai lagi ihram untuk haji. Nah, umroh untuk haji tamattu ini sudah boleh semenjak bulan Syawal. Bulan Syawal sudah boleh. Semenjak bulan Syawal sudah boleh. Ya, atau kalau tamattu kan enak, umroh selesai tahallul. Namun kalau hajinya adalah haji qiran dan haji ifrad, dan dia mulai ihramnya itu bulan Syawal, wah ini berat. Karena dia semenjak Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah ihram terus. Ihram terus, lama kan? Jadi mereka baru tahallul tanggal 10 Dzulhijjah setelah melempar jumrah Aqabah, setelah kurban, ya. Kemudian kalau mau lengkap sekaligus tawaf ifadah dan sa'i baru tahallul. Seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan la yajuzul ihram qabla al-miqat az-zamani. Tidak boleh ihram sebelum apa namanya ketentuan waktu yang ditentukan. Jadi ini mungkin zaman dulu itu ada orang yang sudah ihram untuk haji semenjak bulan Ramadan. Mungkin zaman dulu itu ada. Kalau sekarang enggak ada kayaknya ya. Ya. Karena orang dulu itu kan perjalanannya jauh. Mungkin dari Indonesia dulu itu naik kapal laut, butuh waktu yang lama. Atau mungkin dari negeri lain naik onta, butuh waktu berbulan-bulan. Lah dia dari negerinya sana masih bulan Ramadan sudah ihram. Nah itu dilarang. Tapi kalau sekarang sepertinya tidak ada. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim mengatakan wal qawlu bi annahu la yasihhu al-ihram bil hajj illa fi ashhurihi marwiyun an Ibn Abbas wa Jabir wa bihi yaqulu Ata wa Tawus wa Mujahid rahimahumullahu taala wa ad-dalilu alayhi qawluhu taala al-hajj ashhurun ma'lumat. Pendapat yang mengatakan tidak sah ihram haji kecuali pada bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari pertama Dzulhijjah, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir, dan ini juga pendapatnya Atha, pendapatnya Tawus, pendapatnya Mujahid, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah tadi, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Namun sepertinya ini tidak ada sekarang ya. Tidak ada. Namun juga perlu kita jelaskan kan? Perlu dijelaskan kan? Barangkali kapan-kapan nanti ada orang yang seperti ini, dia kepingin ihramnya itu lebih lama lagi, semenjak Ramadan sudah mulai ihram. Kemudian juga di sini dibawakan riwayat pula yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i, juga disebutkan di dalam kitabnya Al-Baihaqi Ma'rifatus Sunan wal Athar. Imam Al-Baihaqi ini termasuk ahli hadis yang amat sangat berjasa kepada madhab Syafi'i. Imam Al-Baihaqi. Ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan hampir semua orang ini Imam Syafi'i berjasa atasnya, kecuali Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ini berjasa atas Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Baihaqi ini berusaha membela Imam Syafi'i. Semua pendapat Imam Syafi'i itu dicarikan dalilnya. Di antaranya kita beliau Ma'rifatus Sunan wal Athar. Yang mana kitab itu secara khusus ditulis untuk membela Imam Syafi'i. Bahwa pendapatnya Imam Syafi'i itu semuanya ada dalilnya. Dicarikan dalilnya oleh Al-Baihaqi. Termasuk juga beliau punya kitab As-Sunanul Kubro. Luar biasa Imam Baihaqi ini. Sehingga sampai ada ungkapan seperti itu. Semua orang bermadzhab Syafi'i itu Imam Syafi'i berjasa atasnya, kecuali Imam Al-Baihaqi. Beliau berjasa atas Imam Syafi'i rahmatullahi alaihim ajmain. Sanadnya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, beliau berkata, la yambaghi li ahadin an yuhrima bil had illa fi ashhuril had. Tidak sepatutnya seseorang berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. Wa isnaduhu la ba'sa bihi, sanadnya tidak mengapa. Artinya sanadnya tidak dhaif. Kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan pula dan juga Imam Baihaqi, sanadnya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir ditanya, yus'al ayyuhallu bil had qabla ashhuril had, apakah boleh seseorang itu ihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulan haji? Qala la, tidak boleh. Ya. Saya kira mungkin cukup itu saja bab ini, karena insyaallah tidak akan terjadi. Bahkan kita ini malah inginnya kalau ihram dekat-dekat haji. Ya, enggak mau repotkan kita. Tidak mau direpotkan. Selanjutnya bab yang nomor 249, ini bab yang sangat penting dan ini selalu menjadi kebingungan orang-orang yang ihram, baik ihram umrah ataupun ihram haji, yaitu bab ma la yulbas al-muhrim minat tiyab. Bab pakaian apa yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Pakaiannya yang tidak boleh dipakai itu apa? Di sini dibawakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbisul muhrimu minat tiyab. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang yang ihram itu memakai pakaian apa? Apa pakaiannya orang yang ihram? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menjawab, la yalbasu al-qumus walal amaim walas sarawilat walal baranis walal khifaf illa ahadun la yajidu na'lain fayalbas khuffain wal yaqta'huma asfal min al-ka'bayn wa la talbasu min al-thiyab shay'an massahu za'faran aw warash. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi apa? apa pakaian yang dipakai oleh orang yang ihram. Tapi jawabannya Nabi berbeda. Jawabannya Nabi, orang yang ihram itu tidak boleh memakai al-kumus, baju gamis. Baju gamis ya, yaitu baju yang berbentuk seperti ini. Ada tangannya, ada yang lainnya. Walal amaim, juga tidak boleh memakai imamah, sorban, penutup kepala. Walas sarawilat, tidak boleh juga memakai celana. Celana ya, yang membentuk kaki, yang kakinya terbentuk. Walal baronis, tidak boleh juga memakai al baronis. Baronis itu baju gamis yang panjang yang sekaligus ada penutup kepalanya. Yang ini biasa dipakai oleh orang dari Maroko biasanya. Ya. Walal khifaf, tidak boleh juga memakai sepatu khuf. Itu sepatu yang tinggi sampai menutupi mata kaki. Kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal, dia boleh memakai sepatu khuf, tapi dengan syarat dipotong sepatu khufnya sampai di bawahnya mata kaki. Dipotong sampai di bawahnya mata kaki. Mata kaki enggak tertutup. Dan tidak boleh juga memakai pakaian yang terkena za'faron atau waros. Ini maksudnya adalah parfum. Tidak boleh memakai parfum. Pertanyaannya, apa pakaian orang ihram? Jawabannya, orang ihram tidak boleh memakai ini dan itu. Kemudian ada pula riwayat di bawahnya lagi, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar juga radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaqibil mar'ah al-muhrima wa la talbasul quffazain." Adapun orang perempuan tidak boleh memakai niqab. Orang perempuan ihram tidak boleh pakai niqab, cadar yang mengikat di wajah. Dan juga tidak boleh memakai kaos tangan. Kaos tangan itu untuk perempuan. Pertanyaan yang pertama, kenapa ketika Nabi Muhammad SAW ditanya apa pakaian orang ihram? Jawaban beliau, orang ihram tidak boleh memakai ini dan itu. Kenapa beliau tidak menjawab orang ihram pakaiannya adalah ini dan itu? Para ulama mengatakan, karena yang boleh, apa namanya, yang tidak boleh dipakai, karena yang boleh dipakai itu sudah ditentukan, yaitu dua helai kain bagi orang laki-laki. Dijelaskan yang tidak boleh dipakai, pertama-tama baju gamis. Ada yang mengatakan, yang membuat bingung, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. La yalbasu al-mahid. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kata-kata ini bukan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat orang bingung. Bagaimana kalau pakai sabuk ada jahitannya? Kemudian bagaimana juga kalau memakai apa namanya sandal ada jahitannya dan yang lain-lainnya. Para ulama mengatakan kata-kata tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ini yang pertama mengucapkan adalah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Maksud daripada tidak boleh memakai pakaian berjahit itu bukan berarti pakaian yang ada semua jahitan tidak boleh, bukan. Maksudnya adalah seperti yang dimaksud oleh Nabi ini. Maksudnya adalah pakaian jadi. Pakaian yang jadi. Kayak baju, ya toh? Nanti kan baju kan gamis, imamah, sorban, penutup kepala. Kemudian juga celana yang jadi, ya, yang ada bentuk kakinya seperti itu. Kemudian juga baronis, baju gamis yang ada penutup kepalanya, sudah jadi. Pakaian-pakaian jadi. Kemudian juga Rasulullah menjawab yang tidak boleh dipakai, karena yang boleh dipakai itu banyak. Yang enggak boleh dipakai cuman sedikit. Sehingga Rasulullah mengatakan yang tidak boleh dipakai ini. Karena yang boleh dipakai banyak, yang gak boleh cuman ini. Selain ini boleh. Intinya adalah pakaian yang jadi. Seandainya ada seseorang yang memakai pakaian jadi tapi gak ada jahitannya ya, misalnya ini sering kasus terjadi, seseorang memakai celana dalam. Karena kalau ihram kan gak boleh pakai celana dalam kan. Tuh kadang mungkin seorang merasa kalau berjalan pahanya bersentuhan sehingga terluka. Lalu dia memakai celana dalam, tidak pakai jahitan, cuman kain aja diikat-ikat. Boleh apa enggak ini? Enggak ada jahitannya loh. Tapi kain diikat-ikat sehingga menjadi model seperti celana. Boleh apa enggak? Itulah yang dimaksud Rasulullah, tidak boleh. Jadi bukan jahitannya, tapi pakaian yang berbentuk. Karena itu di sini dijelaskan panjang lebar sehingga masyarakat supaya tidak bingung lagi. Yaitu di sini disebutkan la yajuzu lil muhrim labsu hadhihi thiyab, orang ihram tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang telah disebutkan tadi. Intinya adalah pakaian yang jadi, berbentuk, membentuk anggota tubuh. Kemudian dzikrul baronis ba'dal amaim fihi dalilun ala annal muhrim la yajuzu lahu taghtiyatur ra's. Disebutkan baronis ya, baju gamis yang ada penutup kepalanya, atau imamah, sorban. Ini dalil bahwa orang yang ihram laki-laki tidak boleh nutup kepala. Tidak boleh ditutup kepalanya kalau ihram. Mungkin haji lama kan, tanggal 8 ke Mina, panas. Baju ihramnya tidak boleh ditutupkan di kepala ya. Nanti juga ada keterangan penutup kepala yang boleh. Lalu dijelaskan pula di sini ihramul mar'ah fi wajhiha. Ihramnya orang perempuan itu ada di wajahnya. Jadi orang perempuan itu bebas pakai pakaian ihram. Yang penting jilbab yang sesuai aturan syariat. Jilbab yang syar'i. Yang tidak boleh adalah memakai penutup kepala, pakai penutup wajah. Ya, penutup wajah bukan kepala ya. Yaitu pakai cadar. Fala yajuzu laha satru wajhiha wala yajuzu laha kashfu ra'siha. Tidak boleh orang perempuan ketika ihram itu menutup wajahnya, dan tidak boleh juga membuka kepalanya. Kepala ditutup, yang dibuka adalah wajah. Fa inih tajat ila satril wajah li harrin aw bardin aw man'i absaril ajanib sadalat tauban. Kalau perempuan itu perlu untuk nutup wajahnya karena panas atau karena dingin, atau untuk menghindari pandangan laki-laki yang bukan mahram, maka cukup dia menutupkan kainnya. Kain tutup di wajah, setelah itu dibuka lagi. Kama qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana yang diucapkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kanal ar-rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muhrimat, fa idza hadu bina asdalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, fa idza jawazuna kashafnahu. Ini istri Nabi ya. Ketika istri-istri Nabi ini berhaji bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wajah mereka dibuka, enggak pakai cadar. Ketika ihram enggak pakai cadar. Lalu kalau ada rombongan laki-laki yang berpapasan dengan kami, ya, berpapasan dengan kami, maka kami para istri Nabi itu menutupkan wajahnya dengan kain, ya, dari kepalanya. Jadi kelebihan dari kain jilbabnya itu ditutup di wajahnya, tutup. Setelah laki-laki tadi lewat, nggak ada laki-laki lagi, dibuka. Jadi orang perempuan itu tidak boleh memakai cadar yang biasa dipakai, walaupun dia yakin cadar itu adalah wajib. Kalau ihram tidak boleh, cadar yang ikat di kepala tidak boleh. Nah, sekarang ini kebanyakan kaum perempuan yang meyakini cadar wajib, seperti kaum muslimat dari Arab Saudi dan yang lainnya, itu kalau sedang ihram bukan pakai cadar. Tapi ada kain yang tipis ya, transparan, itu dibiarkan menjulur dari kepalanya sampai ke bawah. Jadi bukan pakai cadar yang mengikat di wajah seperti biasa, tidak boleh. Sehingga orang tidak bisa lihat dia, tapi dia bisa lihat keluar seperti itu. Atau sebagian lagi memakai semacam topi, ya, semacam topi gini kan. Lalu kain itu diulurkan dari atasnya, atas kepala, melewati topi sampai ke bawah, sehingga kain tidak menyentuh di wajahnya. Jelas kan? Bagi kaum perempuan yang meyakini cadar itu wajib tetap pakai penutup wajah, tapi bukan seperti cadar. Kemudian juga di situ ada penyebutan wala talbasu al-quffazain. Ihramnya perempuan di samping di wajah juga di telapak tangan, tidak boleh memakai sarung tangan. Sarung tangan ya, kaos tangan tidak boleh. Walaupun para ulama beda pendapat tentang sabda Nabi tadi, sebagian mengucapkan itu ucapan Nabi, sebagian mengatakan itu ucapannya sahabat Abdullah ibnu Umar. Yang jelas perempuan itu bebas. Watalbasul mar'ah ma sya'at min thiyabiha illa ma taqaddam. Perempuan bebas memakai pakaian apa saja, yang penting jilbab sesuai aturan syariat. Yang dilarang cuma dua, pakai cadar yang seperti biasanya dan memakai kaos tangan atau sarung tangan. Jadi bebas tapi sesuai aturan syariat. Enggak harus putih. Jadi enggak harus putih ya kain ihramnya. Kalau perempuan dari Timur Tengah malah pakaiannya hitam, bukan putih. Karena banyak juga orang ihram gampang-gampangkan perempuan masalah pakaian. Ihram pakai celana. Apalagi celananya ketat lagi. Ya, ihram pakai jilbab gaul. Ini mau ibadah apa mau cari murkanya Allah ya. Kalau ibadah itu total, jangan setengah-setengah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam total, jangan setengah-setengah. Dengan harapan pulang benar-benar mendapatkan hasil daripada hajinya atau umrohnya. Kemudian juga yajuzu lil muhrim labsul khuffain idza lam yajid an-na'lain walakin alaihi qat'uhuma dunal ka'bain. Orang ihram boleh memakai sepatu khuf kalau tidak mendapatkan sandal, tapi sepatu khufnya dipotong sampai di bawahnya mata kaki. Jadi orang ihram pakai sepatu itu boleh, sepatu biasa kan, sepatu biasa rata-rata kan di bawah mata kaki. Ihram pakai sepatu itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ihram memakai sepatu khuf yang tinggi sampai menutupi mata kaki. Hadisnya tadi telah disebutkan. Kemudian selanjutnya lagi, yajuzu lil muhrim al istidlal bil khaimah wal midhallah was sayyarah. Boleh seorang yang ihram itu berteduh. Jadi walaupun tidak boleh pakai penutup kepala ya, yang nempel di kepala maksudnya. Yang nempel di kepala, kopiah atau topi itu tidak boleh. Tapi kalau untuk yang apa namanya menaungi kepala tapi tidak nempel di kepalanya, boleh. Boleh orang ihram itu bernaung di dalam kemah atau membawa payung atau juga bernaung di mobil, itu boleh. Jadi pakai payung boleh, yang penting tidak nempel di kepalanya. Faqad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara binasbil qubbalahu binamirahu binamirah tsumma nazala biha. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dibuatkan semacam kemah di namirah, lalu Rasulullah berada di dalam kemah itu. Ini ketika wukuf di Arafah. Rasulullah di Masjid Namirah, tapi Masjid Namirah itu tidak semuanya masuk Arafah. Sehingga kalau kita ketika wukuf di Arafah ada kesempatan berada di Masjid Namirah, kita perhatikan apakah Namirah yang kita berada di sana itu masuk di bagiannya Arafah atau di luar Arafah. Karena kalau ternyata kita di luar Arafah sampai wukuf selesai di luar Arafah, ya berarti kita belum wukuf di Arafah. Dan sekarang juga di Masjid Namirah selalu ada khutbah Arafah, yaitu yang khutbah Mufti Saudi Arabia Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syekh. Setelah khutbah baru adzan duhur, lalu qomat salat duhur 2 rakaat, lalu qomat lagi salat asar 2 rakaat, jamak qasar takdim. Kemudian dalil yang mengatakan boleh pula bernaung dengan naungan-naungan yang telah disebutkan tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim melalui sahabat Ummul Husain radhiyallahu taala anha, sahabiyah, beliau mengatakan hajjatu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajjatal wada' fa ra'aitu Usamata wa Bilalan radhiyallahu taala anhuma wa ahaduhuma akhidun bi khutami naqatihi wal akhar rafi'an thawbahu yasturuhu minal har hatta rama jamratal aqabah. Aku pernah haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hajjatul wada', haji perpisahan. Aku lihat dua orang sahabat, sahabat Usamah dan sahabat Bilal radhiyallahu taala anhuma, yang satu memegang tali kendali ontanya Nabi. Sahabat yang satunya lagi mengangkat kainnya untuk menaungi Nabi. Ya, dinaungi, dipayungi Nabi dengan kainnya. Itu dilakukan sampai melempar jumrah Aqabah. Jadi bernaung pakai payung boleh. Namun ada lagi kelompok yang berlebih-lebihan. Sampai mobil pun tidak boleh pakai atap. Wah, ini ngerepoti. Ini ngerepoti. Sehingga bis-bis yang ada itu atapnya dilepas semua demi melayani mereka-mereka ini. Ini apa lagi? Cari perhatian. Carmuk. Ya, namanya carmuk, cari muka, cari perhatian. Akhirnya repot-repot sendiri. Sebagaimana di sini disebutkan, wa amma ma taf'aluhu syi'ah ar-rawafid min raf'i saqfi sayyarat fatanattu' fi din la asla lahu. Yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah yaitu melepas atapnya kendaraan bis, ini adalah berlebih-lebihan dalam agama, tidak ada asalnya dalam agama. Nanti kalau antum haji lihat ya, di sana ada bis-bis yang atapnya itu dilepasi. Mereka berkeyakinan tidak boleh atapnya dipasang, tidak boleh bernaung di dalam kendaraan. Repot. Saya bayangkan ya, jamaah hajinya berapa ribu, butuh berapa bis. Nah, ini yang melayani mereka ngerepot sebelum haji ngelepasi apa namanya atapnya bis dulu. Setelah haji masang atapnya bis lagi. Ya Allah, repotnya bukan main. Padahal para ulama telah berijma sebagaimana dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam Syarhus Sunnah, wala ba'sa lil muhrim an yastadhil. Tidak mengapa orang ihram itu bernaung. Wa hadza qawlu 'ammati ahli al-'ilmi. Ini ucapan pada umumnya ulama. Ahli sunnah semuanya pendapatnya seperti itu. Kemudian Al-Baghawi rahimahullahu taala mengatakan pula, walau wada'al muhrimu yadahu 'ala ra'sihi awil muhrima 'ala wajhiha fala syai'a 'alayhima. Orang yang ihram meletakkan tangannya di kepalanya, mungkin kepanasan. Atau orang perempuan yang ihram meletakkan tangannya di wajahnya untuk menutupi. Nah, ini tidak apa-apa. Ini tidak mengapa. Bukan sesuatu yang nempel, mengikat di kepala. Bukan. Jadi mungkin kepanasan gini di kepalanya. Tidak apa-apa. Atau perempuan menutup wajah dengan tangan. Tidak apa-apa. Kemudian juga para ulama mengatakan, walahu an yashuddal mantiqah wal hizam ala izarih. Boleh juga orang yang ihram memakai sabuk. Walaupun sabuknya itu ada jahitannya, tidak apa-apa, pakai sabuk supaya rapat. Walahu an ya'qidahu 'indal hajah, boleh juga diikat. Diikat supaya rapat. Ya. Bahkan kami dulu ketika masih di Arab Saudi dulu, ketika masih mulazamah di Syekh Utsaimin rahmatullahi alaih, orang-orang dari Arab Saudi itu yang laki-laki kalau ihram, bagian bawah kain ihramnya itu dimodel seperti sarung, ya. Jadi bagian perutnya dikasih apa namanya tali koloran itu untuk ngikat, ya. Kemudian tertutup, jahitan tertutup. Jadi tertutup kayak sarung itu. Jadi kita enggak usah repot-repot gini-gini muter-muter, enggak ada. Tinggal pakai aja gitu selesai. Sudah dijahit muter kayak sarung, dan di perutnya itu ada karetnya. Enak. Boleh apa enggak? Yang bilang enggak boleh, tunjukkan dalilnya mana. Enggak ada. Loh, itu kan ada jahitannya. Mana kata-kata ada jahitan dari siapa? Yang dimaksud ada jahitannya itu adalah pakaian yang berbentuk model celana, itu enggak boleh. Jadi antum pakai sarung ada jahitannya itu enggak apa-apa, itu tambah enak peringkas. Jadi tinggal dipakai aja, sudah ngikat di perut dan enggak mungkin terbuka, sudah tertutup. Ya. Walahu an yatakhattam, boleh juga orang ihram pakai cincin. Karena kadang orang tanya-tanya, boleh enggak ihram pakai cincin? Boleh. Wa an yalbas sa'atal yad, boleh juga orang ihram memakai jam tangan. Ya, pakai jam boleh apa enggak? Boleh. Wa yad'un nadhara, boleh juga memakai kacamata, baik kacamata karena sakit matanya minus atau plus, atau kacamata untuk menahan matahari, kacamata hitam, boleh, tidak apa-apa. Tidak ada larangan dari semua itu. Tidak ada larangan berarti adalah boleh. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya, su'ilat anil hamyan lil muhrim, beliau pernah ditanya tentang orang yang ihram pakai sabuk boleh apa tidak? Faqalat wa ma ba'as, tidak apa-apa, boleh. Demikian pula Atha mengatakan, yatakhattam ya'nil muhrim wa yalbas alhamyan, orang ihram boleh memakai cincin, boleh juga memakai alhamyan, sabuk pengikat. Jadi semua itu adalah boleh. Gampang kan? Islam itu kalau kita kembali kepada sunnah, gampang. Yang membuat repot itu adalah banyak pendapat. Ada pendapat ini, pendapat itu, repot bukan main. Paling enak adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak, gampang. Semuanya adalah diperbolehkan. Ya, jadi nanti jangan bingung. Kalau pas mau ihram, ya. Enggak usah tanya-tanya lagi. Boleh apa enggak pakai sabuk ada jahitannya? Ini kan ada jahitannya. Boleh apa enggak pakai sandal ada jahitannya? Ini kan ada jahitannya. Jawabannya boleh apa tidak? Boleh. Yang dimaksud para ulama tidak boleh pakaian berjahit adalah pakaian yang berbentuk, membentuk anggota tubuh kayak celana, baju. Nah itu enggak boleh. Justru sebaliknya, kain yang tidak ada jahitannya sekalipun, kalau dibentuk membentuk anggota tubuh, boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Kayak celana dalam tadi, kadang-kadang sebagian jamaah itu memakai gitu. Jadi kain diikatkan sini, ikatkan di sini, sehingga model seperti celana dalam. Dikira enggak apa-apa karena enggak ada jahitannya. Karena patokannya dia adalah jahitan. Yang ada di otaknya orang-orang adalah jahitan. Padahal jahitan bukan dari Nabi. Ucapannya tabi'in Ibrahim an-Nakhai, wala yalbasul makhid, tidak memakai pakaian yang ada jahitannya. Maksudnya yang tidak berbentuk. Saya kira itu aja ya. Wallahu a'lam. Sebenarnya saya juga ingin cerita tentang air zam-zam, tapi ternyata waktunya tinggal 2 menit lagi. 5 menit? Bukan 2 menit. Oh 3-4 ya. Kalau di tempat saya di sini 3-1. Ya, berarti masih ada waktu. Tentang air zam-zam, yang lalu pernah saya janjikan bagaimana doa-doa para ulama ketika mereka meminum air zam-zam. Air zam-zam adalah air yang sangat utama, dan kita semua tahu sejarahnya. Ketika itu Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar ditinggal di Mekah, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, sampai ibunya cari air keliling Safa Marwah 7 kali, jadi tawaf, jadi sa'i akhirnya. Kemudian anaknya kakinya menjejal, dibantu oleh malaikat Jibril, ya, sampai keluarlah air zam-zam. Para ulama mengatakan, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Azruqi di dalam kitabnya Akhbaru Makkah, dari Ad-Dhahhak bin Muzahim, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, balaghani annat tadallu'a min ma'i zamzam Bara'atun minan nifaq. Telah sampai berita kepadaku bahwa at-tadallu', tadallu' itu minum air zam-zam yang banyak. Bukan sekedar minum ya, minum air zam-zam yang banyak. Ya. Itu menyebabkan seseorang terlepas dari kemunafikan. Apa hubungannya dengan kemunafikan? Karena orang yang minum air zam-zam dengan minum yang banyak, berarti orang yang iman, percaya kepada Nabi bahwa air zam-zam adalah air yang baik. Orang munafik gak percaya. Orang munafik paling-paling mengatakan air zam-zam tidak lebih daripada air aqua atau air PDAM-nya Arab Saudi. Ya, gitu kan. Itu orang munafik. Wa anna ma'aha yadhhabu bis-suda', dan bahwa airnya itu menghilangkan sakit kepala. Suda', sakit kepala ya. Ini kata Ad-Dhahhak bin Muzahim, seorang tabi'in. Ini berita yang sampai kepada beliau. Berarti dari orang sebelumnya, dari para sahabat. Ya, sakit kepala. Dan sakit kepala ini adalah penyakitnya ahli surga. Yang lalu pernah kita bahas panjang lebar dari kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab, ya, dalil-dalil dan juga pendapat para ulama salaf bahwa sakit kepala itu adalah penyakitnya ahli surga. Jadi kalau antum ahli surga, siap-siap untuk sering sakit kepala. Ya. Sakit kepala, mumet mikiri umat ini. Umat yang ruwet. Wa anna litila' fiha yajlul basar. Dan bahwa mengintip sumur zam-zam itu bisa membuat mata terang. Ini dulu ya, bisa ngintip sumur zam-zam. Antum sekarang tidak ada kesempatan. Karena sudah ditutup sumur zam-zamnya dengan bangunan. Kalau kami dahulu tahun 97-98 masih bisa. Itu ada tempat turun di depan Ka'bah itu, turun ke dalam. Nah, di sana bisa lihat sumur zam-zam. Sekarang sudah ditutup. Kemudian berikutnya lagi ada riwayat dari Wahab bin Munabbih rahmatullah alaih, seorang tabi'in. Sebagaimana disebutkan di dalam Musannaf Abdir Razzaq. Kata beliau, walladzi nafsu Wahab biyadih, demi zat yang jiwa Wahab ada di tangannya. La ya'madu ilaiha, ya'ni zamzam ahadun fayashrab minha hatta yatadalla' illa nuzi'at min huda wa uhditat lahu shifa. Jadi demi Allah, maksudnya tiadalah seseorang yang dengan sengaja minum air zam-zam sampai kenyang. Ya, minum yang banyak sampai kenyang. Melainkan dicabut darinya penyakit dan dia diberikan kesembuhan, diberi obat. Jadi bisa mengobati penyakit, bisa memberi kesembuhan. Kemudian juga disebutkan di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim ini tentang kisah masuk Islamnya sahabat Abu Dzar. Kalau antum ada kesempatan silakan antum baca ya, kisah masuk Islamnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dari daerah Ghifar, tempatnya orang-orang jahat, rampok dan yang lainnya. Ketika dengar di Mekah itu ada Nabi, kepingin tahu, Abu Dzar datang ke Mekah. Ini masih masa-masa sulit. Namun tidak berani tanya mana yang namanya Muhammad mana. Cuma Abu Dzar meriksa-meriksa saja. Kok tidak ketemu itu mana yang namanya Muhammad, tidak ketemu-ketemu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu penampilannya sama dengan yang lainnya. Subhanallah. Termasuk tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai beliau tinggal di Mekah kurang lebih 1 bulan. Sehingga singkat cerita sahabat Ali bin Abi Thalib faham kalau Abu Dzar ini mencari Nabi, lalu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib diajak masuk menemui Nabi. Ketika ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Dzar cerita di Mekah sudah 1 bulan nyari Nabi, tinggal di dalam Masjidil Haram. Nabi Muhammad tanya, "Famankana yut'amuk?" Iya. Yang memberi makan kamu siapa selama 1 bulan itu? Kata Abu Dzar, "Ma kana li ta'am illa ma' zamzam." Aku tidak punya makanan apa-apa kecuali minum air zamzam. 1 bulan penuh tidak makan apa-apa kecuali minum air zamzam. Fasamintu, sampai aku gemuk. sampai gemuk minum air zam-zam. Hatta takasarat ukanu batni, sampai-sampai lemak-lemak di tubuhku itu hancur semuanya. Jadi perutnya yang ngelipat-ngelipat, apa namanya, lemak-lemaknya hancur semuanya kena air zam-zam. Jadi gemuknya gemuk-gemuk yang sehat, bukan gemuk karena lemak-lemak yang ngumpul dan menggumpal. Wa ma ajidu ala kabidi suhfah ju', dan aku tidak pernah merasakan di hatiku itu apa namanya lemah karena lapar. Jadi tidak terasa lapar sama sekali selama minum air zam-zam itu. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha ma'un mubarakah, innaha ta'amu tu'min, wa fi riwayah wa shifa'u suqmin. Sesungguhnya zam-zam itu adalah air yang penuh dengan barokah. Itu adalah makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyembuhkan. Jadi minum air zam-zam saja seakan-akan sudah seperti makan. Ya, juga menyembuhkan. Di sini ada banyak kisah dari ulama, karena waktunya habis. Saya bawakan kisah aja satu. Ini kisah nyata yang saya dengar dari ceramahnya Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syangkiti hafizahullah ta'ala. Beliau bercerita ada seseorang yang saat itu dia terkena sebagai pecandu khamr. Ya, minum khamr terus, pecandu khamr. Tiap hari khamr. Sampai khamr itu sudah menyatu dengan tubuhnya. Lalu dia sakit dengan penyakit yang sangat parah. Dia datang ke dokter, dia check up dan yang lainnya. Ternyata divonis bahwa dia ini tinggal nunggu kematian. Terlalu parah penyakitnya. Lalu setelah divonis seperti itu, dia berangkat umroh. Mau tobat kepada Allah. Karena kan mau mati sudah, tobat. Ya. Kan bagus kan tobat, daripada tidak tobat. Berangkat umroh. Waktu itu bulan Ramadan. Ya, selesai dia umroh, dia minum air zam-zam sampai sekenyang-kenyangnya. Ya. Setelah dia minum air zam-zam sampai kenyang itu, dia merasa perutnya mual-mual, mau muntah, mau tumpah. Lalu dia keluar masjid. Di luar masjid benar dia muntah. Itu tumpahnya itu warna hitam legam. Dan setelah keluar muntahnya itu, dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Merasa damai yang belum pernah dirasakan damai seperti itu. Masuk masjid lagi, minum zam-zam lagi sampai sekenyangnya. Ya. Setelah itu dia merasakan mau muntah lagi. Dia keluar masjid, muntah lagi. Muntahnya hitam lagi, tapi tidak sehitam yang pertama. Dan dia juga merasakan kedamaian. Setelah itu dia merasa badannya kok enak. Selesai umroh semuanya, ya, dia pulang lagi. Pulang merasa badannya enak, dia check up lagi, periksa, ternyata subhanallah penyakitnya hilang total. Jadi dokter menvonis mati, ternyata vonisnya salah. Ya, ternyata Allah kun fayakun. Terus cerita kisah nyata, nanti masih banyak ya cerita-cerita bagaimana Imam Syafi'i ketika minum air zam-zam, bagaimana Imam Ahmad ketika minum air zam-zam, bagaimana Abdullah bin Mubarak ketika minum air zam-zam, dan yang lain-lainnya. Wallahu alam. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'al fal waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma arzuqna ath-thabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'ala al-islam was-sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun